السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak, enggak mungkin kita bisa hitung. Enggak mungkin kita bisa sebutkan satu demi satu. Dan nikmat yang terindah adalah nikmat ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membuat kita mengenal pencipta kita, mengenal Rabb kita, mengenal yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ada orang bahkan sering banget, bukan sering ya, banyak kita dengar di masyarakat di saat perpisahan. Mungkin seseorang itu pensiun, atau ketika hendak wafat, atau ketika pindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain, satu negara ke negara lain. Dan orang ini tuh orang yang baik banget. Maka pada saat perpisahan itu, tetangganya atau teman kantornya atau bawahannya mengatakan, sebuah kehormatan bisa mengenal bapak. Sebuah kebahagiaan bisa mengenal dengan dekat sosok Anda misalnya, sambil memeluk misalnya, lalu mata berkaca-kaca. Pernah gak sih lihat atau ngalamin hal tersebut? Ketika perpisahan itu dikatakan, atau kita mengatakan, sebuah kehormatan bisa mengenal bapak, atau misalnya sebuah, atau kalau bahasa simpel lah, sebuah kehormatan bagi gue bisa kenal sama lo, sebuah kehormatan bagi gue bisa bersahabat sama lo selama kuliah, karena dia mau lanjut ke luar negeri atau dia mau pindah segala macam. Pernah dengar-dengar kayak gini? Enggak. Emang gak bergaul dari kecil? Ini banget ya, sedih banget hidup kita tuh kalau gak bergaul. Itu mengenal makhluk yang baik, hadirin. mengenal apa? Mengenal makhluk yang baik, teman yang baik, sahabat yang baik, atasan yang baik. Itu bisa membuat bawahan tuh nangis ketika atasannya pensiun atau atasannya pindah. Mohon jangan pakai itu. Mas tolong itu, senternya dimatikan. Jadi hadirin Allah muliakan, lalu bagaimana dengan seorang hamba yang Allah kasih taufik bisa mengenal Rabb-nya? Dan bandingkan dengan hamba yang lain yang selama hidup gak pernah kenal Rabb-nya. Apakah mungkin sama? Enggak. Gak mungkin sama. Om kita aja kalau punya kakek yang luar biasa, lalu beliau wafat sebelum kita lebih dalam mengenal dan dekat dengan diri beliau, kita hanya dengar cerita-cerita dari orang tua kita, om kita, tante kita, paman kita, bibi kita tuh kayaknya ada perasaan, coba saya bisa lebih dalam mengenal kakek saya, pasti luar biasa. Itu kakek yang baik, atau ibu misalnya, ibu kita meninggal saat melahirkan kita atau pada saat kita masih kecil, terus kita dapat cerita yang baik-baik tentang beliau. Coba saya bisa mengenal beliau dan bisa dekat dengan beliau. Tentu saja setelah belajar kita baru tahu bahwa kita hendaknya mengucap qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tapi poinnya jamaah sekalian, ini jika kita mengenal makhluk yang baik, lalu bagaimana dengan hamba yang hidupnya diisi dengan ma'rifatullah? Hari-harinya dia jalani dengan sebuah pondasi bahwa dia mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Mungkinkah hidupnya hambar? Oleh karena itu para ulama kita mengatakan seperti dijelaskan Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wal 'abdu la yazalu yaqa'u fi syada'ida wa karafid dunya wal barzakh wal mauqif. Hamba itu senantiasa mengalami, menghadapi cobaan-cobaan hidup yang berat, musibah-musibah di dunia, dan keadaan yang berat nanti pada alam barzakh, pada alam barzakh. Dan pada saat dia dibangkitkan pada hari kiamat, فَإِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ ma'rifatun khassatun kafahullahu dzalika kullahu. Dan kalau dia punya hubungan dengan Allah secara khusus, kalau dia mengenal Allah secara khusus, ma'rifatun khassah, dia punya, dia kenal dengan Rabb-nya secara khusus dan dia punya hubungan secara khusus, maka Allah akan cukupkan dia ketika dia menghadapi ujian-ujian berat tersebut. Itu hadir. Beda kita sakit ditangani dokter terbaik dengan ditangani dokter yang banyak teledor vendor banyak miss, banyak lupa dan enggak telaten, enggak sama lah. Ya beda. Kalau dalam hidup masalah-masalah kita ditangani sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita dibiarkan sama Allah karena kita tidak tawakal kepada Allah, kita enggak punya hubungan khusus dengan Allah, akhirnya urusan-urusan duniawi kita diurus sama sesama orang yang zaluman jahula, yang sangat zalim dan sangat bodoh. Apakah sama hadirin? Enggak mungkin sama. Dan ini yang seringkali dilupakan. Sehingga menuntut ilmu atau kajian yang salah satu tujuan utamanya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala kurang diminati oleh kita. Mengenal pencipta itu kekuatan besar hadirin. Itu pengubah kehidupan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Dan seringkali gitu kan, kita tuh pertama kali ketemu sosok tersebut, atau ketika pertama kali kita dipimpin oleh dia, ketika pertama kali kita jadi bawahannya, ketika pertama kali dia diangkat sebagai atasan kita, mungkin kita ini orang siapa sih? Aduh, kayaknya gak asik deh. Tapi setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun mengenal beliau dan punya hubungan khusus dengan beliau karena kita dipimpin langsung oleh beliau, itu begitu beliau pensiun nangis sendiri, nangis. Padahal awalnya siapa ini orang? Underestimate. Paling seperti yang lalu-lalu. Ternyata enggak. Ini orang baik banget. Pinternya minta ampun. Punya empati dengan bawahan. Pengen bawahannya tuh maju. Kalau kasih nasihat tulus. Itu ketika pensiun, itu bisa satu kantor nangis. Kenapa? Salah satunya karena mereka terharu, bangga, terhormat karena bisa mengenal beliau dan bisa punya hubungan dekat dengan beliau. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Itu pokoknya. Sama, banyak orang ngaji itu, ini apaan sih? Ini ilmu apa? Emang kayak gini masalah perut gue bisa selesai? Oh sabar mas, sabar. Kalau ilmunya benar, kalau ilmu itu memperkuat tauhid kita, iman kita, kalau ilmu itu membuat kita semakin mengenal Rabb kita, itu kata para ulama, kafahullahu dzalika kullah, itu segala masalah, beban, ujian hidup yang berat-berat itu Allah cover semuanya. Kita diberikan hidayah, kita diberikan petunjuk, kita dijaga, kita ditolong. Makanya harus dijalani jamaah. Dan ilmu itu harus diamalkan. Dan lihat bagaimana Allah menolong kita. Itu hal penting. Makanya menuntut ilmu, kajian itu kebutuhan. Kebutuhan. Karena kita butuh untuk mengenal Rabb kita tabaraka wa ta'ala. Karena kita butuh berharap kepada Allah. Bagaimana kita berharap ke pihak yang kita gak kenal? Gak bisa. Kita tuh berharap sama yang kita kenal baik. Maka ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Makanya sebagaimana kemarin kita belajar tentang menjenguk orang sakit, sampai waktu menjenguk saja itu ada dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita belajar itu dan kita tahu ternyata diajarkan ya di dalam agama yang Allah turunkan, maka kan akan timbul keyakinan, ketenangan. Kalau yang hal yang sederhana, yang kecil, yang mungkin orang berpikir ini mah masalah teknis medis, masa dijelaskan dalam agama? Dijelaskan. Mungkin kalau Allah gak punya konsep untuk menyelesaikan masalah-masalah yang besar-besar dalam hidup kita, gak mungkin kan? Pasti ada, cuman kita belum tahu. Kita belum ngerti. Gitu deh. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, ilmu itu kebutuhan. Dan setiap kita terpukau dengan ilmu yang kita pelajari, terkagum-kagum, itu harus dilanjutkan sampai pada titik ma'rifatullah azza wa jalla, mengenal Rabbul Alamin. Gitu loh. Kan orang yang cerdas gitu, begitu dia terkagum-kagum dengan produk, kan pertanyaannya, yang buat produk ini siapa sih? Gue pengen ketemu sama dia. Gitu. Kalau kita misalnya investor yang jeli, ketika kita mau menginvestasikan harta kita dengan jumlah besar, kita lihat siapa produk yang lagi bagus ini. Ah, gue mau ketemu sama yang punya nih. Kita perlu bicara, gitu kan. Bukan hanya sekedar ini produk bagus, ya gue pakai. Itu pola pikir orang awam. Tapi kalau orang yang cerdas dan dia punya value, dia punya harta, dia ini, saya mau ketemu sama dia. Saya ingin punya hubungan yang lebih dekat dengan dia. Dari pintu investasi misalnya. Kan begitu ada. Ini kita lihat, ya Allah, ini kok luar biasa ini. Ini diatur gitu loh. Sampai, masih ingat kemarin, posisi kita ketika menjenguk orang sakit aja dibahas sama para ulama. Posisi saat kita menjenguk orang sakit itu loh jamaah. Itu dibahas sama para ulama. Dan bukan bahas ngasal, dibawakan dalilnya. Di mana posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau menjenguk orang sakit. Oh, di sisi kepala. Oh, itu aja dibahas, subhanallah. Ini kan menunjukkan kemahasempurnaan Rabbul Alamin yang mengatur itu semua. Itu aja dibahas. Saya ingin tanya, ada gak, ini pertanyaannya, pernah gak kita ke rumah sakit sampai pada titik posisi penjenguk? Selama penyakitnya aman-aman aja. Kalau penyakitnya gak boleh jenguk, ya posisinya di luarannya dada-dada aja. Tapi kalau dia boleh masuk gitu, ada nggak dibahas? Ini posisi yang paling utama, gitu loh. Itu kan luar biasa jamaah ya. Oleh karena itu, jangan pernah lupa bahwa salah satu tujuan utama kita duduk hadir di sini bukan hanya mencatat, bukan hanya mengerti bahwa ini boleh, ini gak boleh. Tapi sudahkah ilmu kita membuat kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu. Dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Mengubah mindset kita, merubah sudut pandang dan bagaimana kita melangkah dan bagaimana kita menghadapi sesuatu. Disitulah ilmu nafi itu berada, jemaah. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Baik, semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah berkahi kita semua dan Allah jaga kita. Dan semoga Allah menyembuhkan dan memberikan taufik untuk bersabar bagi yang sedang sakit pada hari-hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga Allah memberikan taufik agar yang sehat itu bisa bersyukur. Karena sehat juga ujian, jemaah. Bisa jadi yang membuat kita atau membuat seseorang itu ribet di akhirat itu bukan hari-hari sakitnya, tapi justru di hari-hari sehatnya. Jadi jangan pernah lalai dalam masalah ini. Hadirin, kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sedang membahas hadis Abi Hurairah, hadis tentang menjenguk, hadis tentang hak muslim yang hendaknya ditunaikan muslim yang lain. Sebuah sabda dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim khamsun, hak muslim yang hendaknya ditunaikan muslim yang lain ada lima. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz, menjawab salam. Yang kedua, menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga, wattiba'ul janaiz, dan mengantar jenazah ke kubur, mengiringi jenazah sampai ia dikubur atau mengikuti jenazah tersebut. Jadi dari sini kita bisa menarik pelajaran bahwa hak muslim yang hendaknya ditunaikan oleh muslim yang lain adalah ketika dia meninggal, kita hantar, kita ikuti jenazahnya dari rumahnya atau dari tempat ia berada ke tempat ia disolati misalnya, atau kalau disolati dibawa ke kubur. Kata para ulama seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa inna min haqqil muslim ala akhihi an yattabi'a janazatahu min baitihi ilal musalla sawa'un fil masjid aw fi makanin akhar ilal maqbarah. Hak muslim itu kita antarkan dari rumahnya ke musalla atau ke masjid, lalu diantarkan ke kubur. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Itu hak. Itu hak muslim. Hak muslim. Dan pahalanya besar, hadirin. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa menyaksikan jenazah sampai disolatkan, maka dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, barang siapa yang menyaksikan sampai dikubur, falahu qiratan, maka dia mendapatkan dua qirat. Jadi kalau sampai disolatkan, satu qirat. Kalau sampai ke kubur, dua qirat. Jadi kalau kita sholat jenazah, satu qirat. Kalau kita sampai ke kubur, kita dapat dua qirat. Itu menu apa itu Pak Ustadz, qirat? Sebagian sahabat juga bingung ketika Nabi bilang qirat. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wa mal qiratani ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua qirat wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qal, lalu Rasulullah SAW menjawab, mathalul jabalainil azimain, dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Dua gunung yang besar. Wa fi riwayah, itu hadis dikeluarkan Imam Bukhari, dan dalam riwayat Imam Muslim, asgharuhuma mithlu Uhud, yang terkecil dari dua qirat atau dua gunung tersebut seperti Uhud. Jadi yang terkecil aja seperti Uhud. Itu hadirin, seperti Uhud. Bayangin, siapa yang udah pernah ke Madinah hadirin? Udah pernah ke Uhud belum? Berapa panjangnya dan berapa ketinggiannya? Hadirin, diukur gak waktu kesana? Oh, enggak, sama berarti. Itu kan ketinggiannya sekitar 1077 meter. Kurang lebih lah. Tapi panjang kan itu. Panjang. Karena hadirin Allah muliakan, Uhud itu kan artinya kumpulan dari beberapa bukit, bentuk plural dari aha atau satu gitu, Uhud satu satu satu satu gitu. Jadi panjangnya sebagian mengukur itu bisa sampai 7,5 kilo itu tuh, sederetan itu tuh Uhud. Jadi Uhud itu gabungan dari satu bukit, satu bukit, satu bukit, satu bukit, satu bukit, satu bukit, satu bukit, gitu loh. Kalau satu kan ahad atau wahid, gitu loh. Kalau gabungan dari satu, satu, satu, satu, satu, satu, Uhud. Nah itu, hadirin. Makanya panjangnya tuh bisa saya 7,5 kilo, Masya Allah. Gitu, hadirin. Nah itu dapat dua pahala kayak begitu hadirin. Dapat pahala 7,5 kilo, panjangnya seribuan. Gitu. Itu pahala semua. Gitu. Dan kita sering lalaikan, kecuali kalau kita gak bisa, ada uzur, ada kewajiban. Karena kan ini fardu kifayah, dijelaskan banyak para ulama. Ada kewajiban yang lebih urgent, atau ada kondisi. Tapi terkadang itu kita bisa, kita punya waktu. itu. Tapi kita gak berusaha mensolatkan. Dan kita gak coba antarkan ke kubur gitu. Karena alasan males, capek, siang, macet. Padahal dapatnya itu 2 kirat, jamaah, 2 kirat. Makanya ketika Abdullah bin Umar mendengar hadis ini, mengetahui hadis ini, apa komentar beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kata Abdullah bin Umar, laqad farratna fi qararit katsirah. Jadi laqad farratna fi qararit katsiratin. Kita ini udah menyia-nyiakan bergunung-gunung yang harusnya kita dapatkan sebagai pahala kita nanti di akhirat. Artinya apa? Beliau merasa belum maksimal dalam mensolati jenazah dan mengantarkan jenazah ke kubur. Jadi, dan bahasa beliau adalah kita selama ini telah menyia-nyiakan bergunung-gunung, bukan 1 gunung, bukan 2 gunung, bergunung-gunung, berkirat-kirat, gitu loh bahasanya. Thumma sara ba'da dhalika la yara janazatan illa tabi'aha radhiyallahu ta'ala anhu li'anna hadhihi ghanimah. Semenjak beliau tahu hadis ini, tidaklah beliau melihat ada jenazah kecuali beliau akan mengikutinya, mensolati dan mengantarkannya ke kubur. Itu lihat. Tentu saja selama kita bisa, kalau ada yang lebih wajib, ta'arud bainal maslahatain, kembali ke kaidah fikih, apabila 2 maslahat berbenturan, maka kita memprioritaskan yang lebih tinggi hukumnya. Gitu. Tapi kalau kita kosong, kita ada waktu, hadir. Kadang-kadang kita lagi sholat zuhur misalnya, biasanya kan sholat zuhur, terus ada jenazah yang ada orang meninggal, ada jenazah, dan mau disolatkan setelah kita solat zuhur. Kita langsung pulang, hadirin. Padahal sampai rumah juga bengang-bengong juga. Ngobrol juga kadang-kadang. Main game juga. Dah kenapa gak solatin dulu? Paling berapa menit? Kalaupun kita gak bisa nganterin jenazahnya ke kubur, karena kita tahu kan ada kadang-kadang kuburannya cukup jauh dan seterusnya. Ya udah sholatin, dapat 1 kirat lah. Dapat 1 Uhud kan lumayan. Siapa tahu itu yang menyelamatkan kita pada hari kiamat. Dan menghapus dosa-dosa kita selama sebulan ini misalnya. Langsung di cover 1 gunung. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang ini kita buang-buang pahala banyak, jemaah. Gimana mas, ikut ke kubur gak? Enggak deh. Kenapa? Ya jauh kuburannya. Ada waktu apa enggak itu kan? Ada kewajiban lain apa enggak? Kalau gak ada, bismillah jalan. Itu hadirin. Kita butuh, pasti kita butuh pahala itu pada hari kiamat. Pasti udah. Apalagi kayak kita begini banyak dosa, jemaah. Masa disia-siakan? Salat jenazah berapa lama sih? Sebentar. Saya mau tanya, seumur hidup kita sholat jenazah, ada gak yang imamnya baca Al-Baqarah? Ada? Ya gak ada lah. Jadi, apa alasan kita gak sholat jenazah, padahal bisa itu. Kan kalau sholat terawih kan alasannya itu, imamnya gak punya perasaan Pak Ustaz, masa bacanya Al-Baqarah? Terus di-cut sampai situ, padahal imamnya baca Al-Baqarah juga 5 ayat ruku, 5 ayat ruku. Emang malas aja sholat terawih. Tapi ini kan simpel, sederhana. Kenapa kita gak sholat jenazah? Dan kalau kita bisa antarkan, antarkan hadirin. Itu tuh hadirin sekalian. Rugi kita. Ini pahala satu gunung Uhud untuk mensolati dan satu gunung Uhud untuk nganterin jenazah. Dan itu asgor, kata Nabi dalam riwayat Muslim. Itu yang paling kecil tuh gunung. Gunung Uhud. Tujuan 7 lebih kilo. 1000 meter. Kurang lebih. Itu jamaah. Kadang-kadang sebagian kita ini, semoga Allah kasih hidayah terus buat kita, udah datang ke rumah duka. Pas mau disolatin, keluar hadirin. Nunggu di luar sambil ngobrol. Suka kejadian gak begitu? Hampir setiap, gak semua, tapi ada beberapa. Mungkin belum tahu. Iya, mungkin kita kasih uzur. Nah, kita cuma sayang banget jamaah. Anda udah sampai di rumah duka. Itu mau disolatin di rumah misalnya. Atau mau disolatin di masjid misalnya. Dan deket masjidnya depan situ. Kenapa gak ikut? Tunggu di mobil. Ikutlah. Alasannya banyak. Belum wudu. Ya tinggal wudu. Kecuali kalau meninggalnya di padang pasir. Itu aja bisa tayamum. Ini kita meninggal di Jakarta, air banyak. Belum wudu, belum wudu. Tinggal wudu. Dua kirat hadirin. Makanya saking kita jarang mensolatkan jenazah, gak sedikit kita yang lupa doa dalam sholat jenazah hadirin. Lupa. Bahkan tingkat lupa kita sering, terkadang ya gak semua, sampai lupa bacaan setelah takbir pertama dan seterusnya. Saya mau tanya sama antum, tolong jawab yang jujur. Bacaan sholat jenazah di rakaat kedua baca apa? Tuh kan lama gak sholat jenazah. Gak ada rakaat kedua. Yang ada takbir kedua itu, aduh Masya Allah. Pertanyaannya rakaat kedua baca apa? Salawat Pak Ustaz. Loh ini terbukti terakhir sholat mungkin tahun 1987. Mungkin juga salah saya ini. Nah ini. Kan gak ada rakaat kedua aja. Coba tadi yang salawat siapa? Gak ada makhluknya itu loh. Berarti siapa yang bicara tadi itu? Hadirin itu. Coba pertanyaan berikutnya. Siapa yang hafal doa di takbir habis takbir ketiga? Hafal. Yang panjang itu. Coba siapa? Ini pelajaran doa, bukan pelajaran tawadhu hadirin. Kalau tawadhu antum enggak usah angkat tangan. Ini pelajaran doa. Siapa yang hafal? Ya Allah. Semua tawadhu. Semua enggak mau pamer. Luar biasa. Akhwat ada akhwat. Akhwat juga enggak ada. Enggak ada orangnya atau enggak ada yang hafal? Ada. Ini PR ya. Minggu depan harus apa? Ada. Waalaikumsalam. Terus? Terima kasih, terima kasih. Oh, tapi berani beliau, kita kasih hadiah. Mana hadiahnya? Oh ya, kita kasih. Minggu depan. Kalau minggu depan nggak ada yang setoran, kita tutup kajian. Lu nggak diamalin berarti percuma ini. Ngapain kita kajian cuman ini? Oke. Okay. Saya nggak tunjuk loh. Kalau tunjuk lebih berat lagi. Kalau saya tunjuk random begitu yang nggak bisa jawab, kan? Tapi saya akan kasih kesempatan tiga orang. Bismillah. Okay. Kita optimis, insya Allah minggu depan ada kajian atau kajian berikutnya, insya Allah minggu depan ada kajian. Tiga orang. Kalau tiga orang nggak ada, kajian langsung ditutup. Bukan itu. Minggu depan udah, minggu depan udah. Oke. Tiga orang. Inisiatif. Siapa jagoan antum, latih dari hari ini gitu. Pokoknya kita ini ngandalin antum ya. Antum harus bisa gitu. Coba cari siapa yang hafalannya paling kuat. Harus lah. Kalau perlu semuanya harus bisa. Lo benar nih hadirin. Nah itu kan. Ya. Jamaah yang Allah muliakan. Dan perlu kita ingat. Catat baik-baik jamaah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Balasan itu tergantung jenis perbuatan, hadirin. Balasan menyayangi, disayangi. Balasan memberi, diberi. Kan gitu kan. Irhamu man fil ardi, irhamkun man fis sama. Kan gitu kan, kata Nabi SAW. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di atas langit akan menyayangi diri kamu. Betul enggak? Gitulah. Itu al-jaza min jinsil amal. Oleh karena itu, balasan mensolatkan, disolatkan. Balasan mengantarkan, diantarkan. Itu kaidah. Apa maksudnya? Coba siapa? Angkat tangan. Loh, ini lebih gampang loh. Siapa yang ngerti maksudnya? Antum. Enggak usah apa-apa, langsung aja. Apabila kita mensolati atau mengantarkan jenazah saudara kita, maka kita akan disolati atau diantarkan oleh saudara kita. Oh iya, Masya Allah. Jazallah khairan. Kalau kita mensolatkan jenazah saudara kita, dan kita antar sampai kubur, maka Allah akan gerakkan hati hamba-hambanya yang soleh untuk mensolatkan jenazah kita dan mengantarkan jenazah kita ke kubur. lalu nanti mendoakan kita di kubur, jemaah. Sehebat-hebat pengaruh kita di lingkungan, kita gak bisa memerintahkan orang pada saat kita wafat nanti. Itu benar-benar digerakkan sama Allah. Digerakkan sama Allah. Jadi jangan remehkan masalah ini. Dan kita butuh doa orang-orang soleh, jemaah. Kita pendosa. Satu orang doa ketika sholat jenazah, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi. Apalagi orang soleh yang ngerti maknanya ditadaburi. Itu memberikan manfaat kepada kita nanti di alam kubur. Dan sebaliknya balasan, gak punya waktu buat saudara kita, Allah akan palingkan hambanya untuk mensolatkan kita nanti pada saat kita wafat. Oh, bahaya diri. Dan apa susahnya bagi Allah? Oh, tenang aja Pak Ustaz. Aku nih, teman-temanku banyak. Aku disayangi di lingkungan ini. Emangnya Anda pasti meninggal di sana? Apa susahnya Allah buat kita meninggal di negeri entah berantah yang gak ada satupun orang mensolatkan kita? Jangan mensolatkan, memandikan gak ada. Mensolatkan gak ada. Menguburkan gak ada, bisa jadi. Atau kalau ada yang menguburkan, oh dikuburkan begitu aja. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Gampang Allah buat. Ada banyak orang gak pernah ke negeri tersebut. Allah takdirkan meninggal di negeri itu ketika pertama kali datang ke sana. Dan gak ada siapa-siapa di sana. Ada doa ketika sholat jenazah itu penting. Jadi sebenarnya pada saat kita ikut sholat jenazah, kita hantarkan ke kubur sebelum mensupport saudara kita, itu mensupport diri kita nanti. Al-jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis perbuatan. Karena itu udah digerakkan sama Allah, hadirin. Dan jangan pernah berpikir kalau banyak yang ngelayat itu pasti banyak yang mensolatkan. Belum tentu. Itu tadi kita ada banyak orang pelayat pas sholat gak ikut. Tunggu di luar. Gak ikut. Kita lihat sendiri di masyarakat itu. Gak ikut. Oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan. Ini. Ustaz, tapi saya gak kenal sama dia. Mas, kenapa mas pergi? Itu kan mau sholat jenazah. Saya gak kenal sama dia, Pak Ustaz. Saya ada urusan. Emang urgent? Ya enggak sih, tapi ya gak tahu. Justru kalau kita gak kenal dengan orang tersebut, sisi ikhlasnya semakin besar. Berarti kan benar-benar kita menyolatkan dia semata-mata mencari ridho Allah dan mengikuti Rasulullah SAW. Gak ada kepentingan lain. Ini bukan kepentingan pribadi kita. Jadi gak ada alasan kalau kita bisa, hadirin. Itu sisi ikhlasnya tuh besar. Dan kalau sisi ikhlasnya besar, berkah kehidupan kepada kehidupan kita pun juga sangat besar. Oh, ikhlas hadirin. Ganjarannya besar itu. Kan begitu. Emangnya ada syariat disunahkan mensolatkan jenazah kalau kenal, kalau gak kenal gak usah. Kan enggak. Ini hakul muslim ini. Hakul muslim, sama dia muslim, dia punya hak untuk disolatkan dan diantarkan. Gitu hadirin. Jadi kalau mau apa ya, kalau mau mikirin diri sendiri, mikirin diri sendiri secara elegan gitu loh hadirin. Kan kadang-kadang kita gak mau apa namanya mensolatkan kan karena seringkali mikirin diri sendiri, enggak malas lah. Ya udah kalau Anda mikirin diri sendiri, mikirin bahwa ini akan menentukan orang yang mensolatkan Anda pada saat Anda meninggal dunia. Dan kita sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang Allah gerakkan hatinya untuk mensolatkan kita itu ahli tauhid hadirin. Orang yang punya iman yang benar, yang kalau doa itu dari lubuk hati, keikhlasan gitu, dan banyak di atas 40 orang dan seterusnya. Itu kan yang kita harapkan. Semakin banyak tuh semakin bagus. Semakin banyak doa yang ditujukan untuk kita, kita gak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan kita berharap diantarkan ke kubur, lalu mereka mendoakan Allah maghfir lahu wa thabbithu, ya Allah ampuni dia dan kokohkan dia ketika menghadapi fitnah kubur. Gitu kan ada. Ya udah, bangun itu dengan mengantarkan jenazah. Walaupun mungkin kita gak kenal. Jadi bisa jadi ya, dia bisa jadi ya. Kan dia muslim, misalnya kita lagi lewat sebuah kuburan dan kita nggak ada janji, nggak ada appointment, nggak ada segala macam, terus kita lihat ada rombongan jenazah masuk kuburan, ya udah ikut masuk aja, ikut antarkan jenazah. Lo itu kan muslim. Itu penting. Jadi rahmat kepada saudara tuh dibangun gitu hadirin. Oh dia kan gak satu pengajian sama saya Pak Ustadz. Emangnya harus satu pengajian hadirin. Dia kan saudara kita. Muslim dia tuh. Dia saudara kita muslim satu bangsa. Kenapa harus jamaah kajian kita? Emangnya ada dalil harus satu kajian? Terus kajian kita lebih istimewa daripada kajian-kajian yang lain? Enggak. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Gitu jemaah. Jadi mulai sekarang pola kita harus berubah nih. Gimana hadirin? Ya coba. Asal aman seterusnya, kita gak ada udzur syar'i. Ini kan agama kita kan enak hadirin sekalian. Gak memaksa. Kalau gak berbenturan dengan kewajiban lain, lakukan hal tersebut. Lakukan hal tersebut. Dan ingat, ini berkaitan dengan diri kita juga. Al-jaza' bin jinsil amal. Dan kalau antum, misalnya antum malas, tetap udah buka Google, lihat image, ketik Gunung Uhud, nah udah terlihat. Gitu. Ingat pahala nih, pahala segitu, udah bisa jalan lah, gitu. Pokoknya gimana caranya lah gitu berjuang. Kan setannya gak pengen kita dapat pahala besar. Ingat Gunung Uhud nih. Ada bismillah nih. Enak. Dan yang terakhir hadirin sekalian yang Allah muliakan. Tadi pahalanya Gunung Uhud ini tentang diri kita. Oh dua terakhir. Berikutnya, tadi kita udah ingatkan, ini tentang keikhlasan. Ini ujian keikhlasan sekali lagi. Karena yang kita sholatkan dan yang kita kuburkan gak bisa bilang jazakumullah khairan. Gak bisa bilang makasih banyak ya. Gitu. Dan kalau dibilang makasih mungkin antum kabur. Beda kalau kita datang ke acara lain. Makasih banyak yang udah datang ke acaraku. Aku hargai banget loh kedatangan kamu. Tapi kalau ini gak bisa. Udah, gak ada kepentingan udah. Ini keikhlasan. Jadi ini ujian keikhlasan. Kecuali kalau kita punya kendala lain. Yang berikutnya ini mengajarkan kita tentang kesetiaan dengan saudara kita. Sampai dia meninggal pun kita tetap setia sama dia. Walaupun dia gak bisa balas, kita tetap setia. Kita penuhi hak dia. Kita tetap sayang sama dia. Lihat kesetiaan sama saudara itu penting. Kecuali kalau kita gak bisa. Bukan karena kita gak mau. Bukan karena kita malas. Gak bisa. Dan kalaupun kita gak bisa, kita tuh bisa datang ke kuburnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah sholat jenazah di kubur. Seorang wanita yang dikubur. Dan beliau gak tahu. Kan bisa. Datang sholat. Tapi waktu habis, pahalanya besar. Jadi ini menunjukkan Islam mengajarkan kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita untuk sayang sama orang lain dan setia tanpa pamrih. Kalau kita berbuat sesuatu sama orang itu tanpa pamrih. Karena begitu kita sholatkan, gak ada pamrih apapun. Kalau waktu dia masih hidup, mungkin kita berharap dia ingat kita ketika ada proyek. Dia ingat kita ketika ada tender. Dia ingat kita ketika ada sesuatu. Sekarang jelas ini. Ini tentang keikhlasan, ini tentang loyalitas, ini tentang kesetiaan sebagai saudara. Dan itu penting. Al-wafa. Kesetiaan itu penting dalam agama kita. Apalagi dia berjasa bagi kita, dia baik sama kita dan seterusnya. Ini penghormatan kita, ini support kita, kita doakan sholat jenazah, kita antarkan. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini, waktu sudah habis. Semoga Allah kasih taufik. Jadi minggu depan berapa? 30 ya? Oh, tiga, masya Allah. Tiga, antum persiapkan, gitulah. Siapa jagoan-jagoannya? Gitulah. Baru, taruh. Kalau mereka nggak berhasil, atau dua nggak berhasil, atau satu nggak berhasil, atau salah satu kata. Enggak. Kalau salah satu kata enggak usah, enggak apa-apa. Tapi kalau salah satu di antara enggak berhasil, maka kita tutup kajiannya. Makasih banyak. Dan bagi yang lain dihafalkan loh. Apalagi kalau ke depan insya Allah fastabiqul khairat. Siapa yang ingin, kan pahalanya besar gitu. Jadi misinya setoran plus menyelamatkan kajian. Nah itu pahalanya gede loh. Ya. Pahalanya gede menyelamatkan kajian. Masya Allah. Minggu depan bismillah ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna.